إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang tunduk, berislam, patuh dan taat, menyerahkan segala urusan kehidupan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu mengucapkan inni wajhtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Kami hadapkan seluruh hidup kami ini kepada Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan langit dan bumi. Artinya tunduk pasrah kita adalah tunduk pasrah yang totalitas, tanpa ada kritikan, tanpa ada keberatan, tanpa ada berkelit sama sekali pada syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyarul muslimin, jama'ah salat jum'at rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita di tengah-tengah ibadah yang mulia, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di sini setiap orang berlomba-lomba untuk melakukan ibadahnya. Di sini manusia kaum muslimin, dari yang punya sampai yang tidak punya, dalam faktor ekonomi mereka bersyarikat. Mereka semua melakukan ibadah yang sama, yaitu ibadah puasa. Namun ada satu ibadah yang dimana tidak semua hamba Allah bersyarikat di dalamnya, yaitu ibadah zakat. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang Allah berikan untuknya keutamaan dari sisinya, al-fadl minallah, anugerah, harta, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah karunia yang sangat besar. Oleh sebab itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan urusan harta ini adalah amanah yang Allah titipkan pada orang-orang yang mampu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjadikan orang-orang yang mampu tersebut untuk mengeluarkan zakatnya dalam rangka mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka, wahai Muhammad, dari kalangan umatmu, harta mereka sebagai bentuk zakat. Apa arti zakat? Para ulama mentafsirkan zakat dengan berbagai macam pentafsiran. Di antara mereka ada yang mentafsirkan zakat diambil tujuannya adalah yang pertama, tutahhiruhum biha, untuk mensucikan dosa-dosa mereka. Orang-orang yang dalam muamalahnya terkadang ada unsur menipu, terkadang ada unsur berbohong, terkadang ada unsur khianat, terkadang ada unsur memakan harta dengan cara yang zalim, terkadang dengan berbagai macam dosa-dosa, sumpah-sumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu menyebabkan hartanya tidak berkah. Itu menyebabkan doanya sangat sulit untuk diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan zakat diharapkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni harta mereka, dan Allah kembali menerima doa-doa mereka, dan menjadikan harta mereka yang dikasihkan dan diserahkan kepada keluarganya menjadi daging yang halal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, ayyuma lahmin nabatat, daging mana saja yang dia dikonsumsi, tumbuh kembangnya, dia bertambah, dia semakin berat, dia semakin besar daging tersebut, min malin haram, dari memakan harta yang haram, fannaru aula bih, maka neraka yang akan lebih dulu mensucikan dia sebelum dia nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba Allah yang sudah sadar lebih dulu sebelum diminta, sebelum ditagih oleh para pemerintahnya, sebelum diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah lebih dulu menghitungnya, dia sudah lebih dulu mengkalkulasinya, dan dia sudah lebih dulu menyerahkannya kepada asnaf-asnaf, kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang mendapat pujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqin fi jannati wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tempatnya ada di dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Wa uyun, dan di sana ada berbagai macam sumber-sumber mata air yang sangat nikmat. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka langsung, mereka menghitung, mereka segera mengambil ma atahum rabbuhum, apa yang Rabb mereka berikan kepada mereka semua. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka semua itu sebelum masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang sangat baik. Apa amalan mereka setelah mereka cepat-cepatan untuk mengeluarkan zakat? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, di antara sifat mereka adalah ketika mereka tidur, mereka gunakan waktu pada malam harinya untuk tidak tidur. Dan insyaallah kita semua yang sekarang sedang berpuasa termasuk dalam ayat ini, karena menggunakan sedikit waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, dengan zikir, dengan mengamalkan sunnah makan sahur dan yang lain-lainnya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka melanjutkan dengan istighfar di waktu-waktu sahur. Wa fi amwalihim haqqun lisail wal mahrum, mereka sudah tahu, mereka sudah menghitung di dalam harta mereka ini ada hak lisail wal mahrum yang harus mereka bayarkan kepada orang-orang yang datang dengan meminta-minta, dan kepada orang-orang yang malu-malu tidak mau datang untuk meminta-minta. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku telah bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wa shallaitul khams, dan aku telah menegakkan salat lima waktu. Wa addaitu zakata mali, dan saya telah membayarkan harta zakatku. Wa sumtu syahra ramadan, dan saya telah berpuasa pada bulan suci Ramadan. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata ala hada, siapapun orangnya yang meninggal di atas ini, kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i yaumal qiyamah, maka barisan dia nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah dia berada di tengah-tengah barisan para nabi, para orang-orang jujur, yakni para sahabat, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Yaumal qiyamah, saat berdiri di hari kiamat. Hakadha wa nasaba isba'ihi wa lam yu'aqqa wali ma lam yu'aqqa walidayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keberadaan orang ini dengan para nabi, dengan para sahabat, dengan para orang-orang yang mati syahid seperti ini. Beliau menggandengkan antara telunjuk dengan jari tengahnya, sangat dekat dan sangat rapat. Malam ya'uq walidayhi, selama dia tidak durhaka kepada orang tuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di sanadin sahih. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya, setiap dari kita mulailah mengkaji, mulailah mengevaluasi, mulailah menghitung apa anugerah yang Allah berikan kepadanya. Apakah dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta dari hewan ternaknya, maka dari hewan ternak tersebut ada zakat pada unta, pada kambing, pada sapi. Keluarkan zakatnya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Atau dia memiliki harta dari berupa emas dan perak, maka hitunglah itu, hitunglah emas-emas istri kita, hitunglah emas-emas simpanan kita. Apabila nisabnya sudah mencapai 85 gram, keluarkan 2,5 gramnya, 2,5% untuk zakat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, apabila dia memiliki hasil dari perkebunannya, dari pertaniannya, dari sawahnya, ataupun dari buah-buahannya, maka hitunglah itu semua. Kalau dia telah panen dan panennya mencapai nisab 695 kilogram, maka keluarkan zakatnya. Namun dia pun harus menghitung apabila dari harta kebunnya, dari harta sawahnya, dia mengairi kebun dan sawah tersebut langsung dari atas langit, yakni pengairannya murni diairi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka zakatnya adalah 10%. Namun apabila dia melakukan upaya juga seperti menggali sumur atau membuat irigasi atau membeli air ataupun melakukan pengairan-pengairan yang lain, maka zakatnya yang diambil adalah 5%. Dan apabila dia menggunakan dan menggabungkan dua metode tersebut, yaitu metode ilahi berupa rizik dari atas langit ataupun dari air terjun ataupun dari sungai yang mengalir, dan digabungkan dengan pompa-pompa air ataupun dengan galian-galian sumur, maka zakatnya adalah 7,5%. Keluarkan harta zakat perkebunan dan harta zakat pertanian ini hanya sekali, yaitu ketika masa panennya saja. Adapun orang-orang yang memiliki harta emas dari perhiasan ataupun simpanannya, juga sama, dikeluarkan hanya satu kali seumur hidupnya. Kecuali dia menambah emas yang baru, maka hitungannya pun menjadi baru kembali. Kemudian, dan barang siapa orangnya yang dia mengeluarkan zakat pada hewan ternak, keluarkan itu pada setiap tahun ketika nisabnya telah tercapai. Nisab hadirin rahimani wa rahimakumullah adalah hitungan batas minimal yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang ingin membayar zakat. Lantas bagaimana dengan harta-harta yang lebih daripada itu, seperti harta perdagangan ataupun harta-harta profesi? Semisal pekerjaannya adalah seorang dokter, ataupun pekerjaannya adalah seorang pengacara, atau pekerjaannya adalah seorang hakim, ataupun yang lainnya, maka hitunglah harta-harta tersebut. Kalau dia adalah harta perdagangan, maka akumulasikan hartanya. Hitung berapa dari semua barang yang sedang dia jual ini harta modalnya, bukan harta untungnya. Hitunglah harga harta modalnya. Setelah dia mencapai hitungan yang pasti, barulah dia kurangi untuk kebutuhan operasional dan hutang piutangnya. Setelah itu barulah dia keluarkan 2,5%. Apabila dia menjalani profesi tertentu, maka hitunglah hartanya. Dan kalau dia telah mengetahui bahwasanya harta yang dia kumpulkan dari profesinya tersebut telah mencapai nisab 85 gram, hendaklah dia mengeluarkan 2,5%. Untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan itu kita semua menjadi muslim yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjalankan semua syariatnya dengan tunduk, pasrah, tanpa mengoreksi ataupun tanpa keberatan, dan kita akan masuk ke dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan para nabi, para sahabat, dan para orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani Allahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ibadallah, janganlah seorang merasa bahwasanya dia semangat menghitung zakat karena hartanya masih sedikit, namun ketika hartanya menjadi banyak, dia mulai ketakutan karena harta yang akan dia keluarkan sebagai zakatnya akan menjadi semakin banyak. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan mustilalahu yaumal qiyamah ala mani'iz zakah, akan dirubah harta orang-orang yang dulu tidak mau membayarkan zakat pada hari kiamat, syuja'an aqra'an, menjadi seekor ular yang sangat besar dan berbisa, dililitkan, dikalungkan di lehernya, dan dia memakan kepala orang tersebut sambil mengatakan ana maluk ana kanzuk, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu yang engkau tidak mau mengeluarkan karena kamu memiliki niatan-niatan khusus. Selama puluhan ribu tahun dia akan dimakan oleh ular tersebut dalam keadaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ular ini adalah ular yang paling berbisa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kepalanya adalah kepala ular yang botak sangat licin, kemudian ada dua bintik hitam di bagian belakang kepalanya tepat dengan arah matanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan hadis ini, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabannal ladina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih. Jangan mengira orang-orang yang bakhil tidak mau mengeluarkan zakatnya padahal dia telah diberikan ma atahumullahu min fadlih, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta ini. Huwa khairan lahum, itu adalah keuntungannya. Dia tidak mengeluarkan zakat, dia merasa untung, hartanya tidak berkurang. Bal huwa syarrun lahum, justru itu akan menjadi kejelekan untuk mereka. Sayutawwaquna, harta tersebut akan dikalungkan kepada mereka. Ma bakhilu bih, karena mereka bersikap bakhil. Walillahi miratus samawati wal ard. Ingat, harta warisan Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini tidak akan mau Allah berikan kepada orang-orang yang bakhil. Oleh karenanya, dalam hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang yang memiliki hewan-hewan ternak untuk membayarkan zakatnya, karena jika tidak, maka hewan-hewan ternak itu pada hari kiamat akan datang dan menjadi hewan-hewan yang sangat buas. Dia akan menginjak-injak orang tersebut, dan orang tersebut akan terus diinjak-injak oleh hewan-hewan tadi hingga Allah menghisabnya. Maka orang tadi akan datang berteriak meminta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditolong dan mengatakan ya Muhammad, ya Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ughni anka minallahi syai'a, saya tidak bisa berbuat apa-apa sekarang di hadapan Allah Subhanahu wa taala untukmu, karena engkau tidak mau mendengarkan apa yang telah aku sampaikan dahulu. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, marilah kita pupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayarkan zakat, karena keuntungan orang yang berzakat adalah yang pertama, hartanya dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya akan bertambah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hartanya akan terus dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hartanya akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya, maka akan muncul azab dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum dia mendapatkan azabnya nanti di akhirat. Adapun di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan orang-orang yang tidak mau membayarkan zakatnya, muhiqat al-mataru minas sama, akan dicabut hujan yang berkah dari atas langit. Artinya hujan yang datang bukan hujan berkah, tapi hujan azab, hujan yang tidak memberikan tumbuh-tumbuhan, hujan yang tidak menghasilkan apapun untuk pertanian dan hewan-hewan, tapi hujan yang selalu mendatangkan bencana dan musibah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan ditahan air hujan itu hingga sampai pada titik hewan-hewan itu menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru Allah mau menurunkan hujan-hujan tersebut hanya karena kasihan untuk hewan-hewan tadi, kemudian Allah kembali menahan air hujan dari atas langit. Belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya dari sikap orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat itu akan muncul kerusakan di atas muka bumi, pencurian, tindakan korupsi, kezaliman, penindasan akan merajalela di mana-mana karena orang-orang yang memiliki harta tidak peduli kepada orang-orang yang lemahnya, dan mereka cenderung menahan-nahan harta hanya karena kalimat-kalimat dari luar. Dia mengatakan sekarang ekonomi sedang susah, sekarang hutang saya masih banyak, sekarang, apapun alasannya, tujuannya adalah satu, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari musibah-musibah yang melanda negeri ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan kaum muslimin yang di luar sana sebagai hamba-hambanya yang tunduk, taat dan patuh kepada semua syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu bersyukur karena pada setiap syariat yang kita jalankan, Allah selalu memberikan hasil yang jauh lebih baik selain daripada pahala. Kemudian Allah memberikan keberkahan-keberkahan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammad. Waradallahu ma'na khulafa'ihi ar-rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ani sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير، واجعلنا مفاتيح الخير ومغاليق الشر يا رب العالمين، لا مفاتيح الشر ومغاليق الخير يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، قوموا إلى صلاتكم.